Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa ahsanal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, wa sharral umuri muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dalalah, wa kullu dalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, Jumat, hari yang paling mulia dalam sepekan, 7 Muharram 1436 Hijriah, kita duduk bersama untuk mengkaji kembali kitab Fiqhul Adhiyati wal Adhkar, fikih berdoa dan zikir, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, saya berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang telah lalu kita sudah membaca bab dzammul ghaflah, bab celaan terhadap kelalaian dari berzikir kepada Allah. Dan sudah kita jelaskan, salah satu bentuk celaan terhadap lalai dari zikir adalah orang yang tidak berzikir seperti orang yang mati. Orang yang tidak berzikir seperti orang yang mati. Kita lanjutkan apa yang disebutkan oleh Al-Syekh penulis rahimahullahu ta'ala. Laqad ja'ala an-nabiyyu al-karimu sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadithi baital dhakiri bimanzilati baital hayy wa baital ghafili bimanzilati baitil mayyiti wa huwal qabr. Artinya, pada hadis di atas, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menjadikan rumah orang yang berzikir sama seperti rumah orang yang hidup. Dan rumah orang yang lalai dari zikir sama seperti rumah orang yang mati, yaitu kubur. Ya, yaitu kuburan. Wa fil lafdhil awwal ja'ala adh-dhakira nafsahu bi manzilatil hayy. Dan pada lafaz yang pertama yang sudah kita baca hadisnya, orang berzikir sendiri diposisikan sebagai orang yang hidup. Wal ghafil bimanzilatil mayyit, dan orang lalai diposisikan sebagai orang mati. Fatadammanal hadithu bimajmu'i lafdhaihi annal qalba dhakira kal hayyi fi buyutil ahya. Subhanallah. Perhatikan baik-baik. Maka dari keseluruhan dua lafaz itu, hadis di atas mengandung pengertian bahwa hati orang yang berzikir seperti orang hidup di rumah orang-orang yang hidup. Di rumah orang-orang yang hidup. Ya. Ada rumah, ada orang hidup di dalamnya. Orang yang tidak berzikir seperti orang mati. Dan rumahnya juga seperti orang mati, kuburan. Ya. Ini bedanya antara orang berzikir dengan orang yang tidak berzikir. Wal qalbul ghafil kal mayyiti fi buyutil amwat. Artinya bahwa hati orang yang lalai seperti mayat di rumah orang-orang mati. Wa ala hadza fa inna abdanal ghafirin quburun liqulubihim. Masyaallah. Lihat, perhatikan baik-baik. Atas dasar ini, maka badan orang-orang yang mati adalah kubur-kubur bagi hati mereka. Ya. Fa innal abdan al-ghafilin kuburun liqulubihim. Badan orang-orang yang lalai, ini salah terjemahannya. Yang sama dengan saya cetakannya salah. Atas dasar ini, dapat atas dasar ini. Halaman 67. Atas dasar ini, maka badan orang-orang yang lalai seperti orang yang mati di dalam, atas dasar ini badan orang-orang yang lalai adalah kuburan untuk hati-hati mereka. Wa qulubuhum fiha buyu fiha kal amwat fil qubur, dan hati-hati mereka padanya sama seperti mayat-mayat di dalam kubur. Tidak ada manfaatnya mayat di dalam kubur. Tidak bisa diambil manfaatnya, tidak bisa memberikan manfaat. Oleh karena itu dikatakan, walihada qila, ada pepatah Arab mengatakan, fanisyanu dzikrillah mautu qulubihim wa ajsamuhum qabla alquburi quburu. Lupa zikir kepada Allah adalah kematian hati-hati mereka. Jasad-jasad mereka adalah kubur bagi mereka sebelum mereka dikubur. Subhanallah. Wa arwahuhum fi wahsyatin min jusumihim wa laysa lahum hatta nusyuru nusyuru. Ruh-ruh mereka sangat asing dalam jasad mereka. Tidak ada kehidupan bagi mereka meskipun akan ada kebangkitan di alam baka. Wa qila, dan dikatakan pula, fanisyanu dzikrillah mautu qulubihim, lupa zikir kepada Allah adalah kematian hati mereka. Wa ajsamuhum fahiyal quburu ad-dawarisu, jasad-jasad mereka adalah kuburan-kuburan tua yang tidak berzikir seperti orang mati. Tidak ada manfaat dan tidak bisa memberi manfaat. Wa arwahuhum fi wahsyatin min habibihim, ruh-ruh mereka sangat asing terhadap kekasih mereka. Walakinna indal khabithi awanisu, namun ia sangat tentram bersama sesuatu yang tercela. Itu jeleknya yang tidak berzikir kepada Allah. Layaknya seperti orang yang mati, tidak diharapkan kebaikan dan juga tidak memberikan kebaikan. Walihada sahha fil hadithi anin nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh karena itu telah sah dalam hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahyu an ja'lil buyuti quburan, larangan menjadikan rumah sebagai kubur. Ya, karena kalau kubur berarti di dalamnya orang-orangnya mati, padahal orang-orangnya hidup. Berarti pula orang-orang yang hidup ditinggal di sebuah rumah, tetapi dia tidak berzikir di rumah tersebut, sama seperti orang mati. Tidak ada manfaat dan tidak bisa memberikan kebaikan. Kemudian, ai la yusalli fiha wa la yudhkaru fiha Allah Ta'ala. La yusalla fiha wa la yudhkaru fiha Allah Ta'ala. Artinya, yakni tidak dikerjakan sholat di dalamnya, yaitu rumahnya tidak disolati, dan tidak ada zikir pada Allah Subhanahu Wa Taala. Rumahnya tidak pernah dibacai zikir, rumahnya tidak pernah dibacai Al-Quran. Fafis sahihain min hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qaal, di dalam sahihain, kitab sahih Bukhari dan Muslim, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ij'alu min salatikum fi buyutikum, Jadikanlah sebagian sholat-sholat kalian di rumah-rumah kalian. Ini perintah, Pak. Dan selalu kita katakan, asal hukum perintah, wajib. Ya, asal hukum perintah wajib. Selama tidak menurunkannya dari, selama tidak ada dalil yang menunjukkan kewajiban tersebut. Makanya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, coba dimulai dari mulai saat ini untuk salat-salat sunnah dikerjakan di rumah. Ya, salat-salat sunnah dikerjakan di rumah. Baik. Wa la tattakhidhuha quburan, dan jangan jadikan ia sebagai kuburan. Nah, ini menunjukkan bahwasanya kuburan bukan tempat sholat. Ya, kuburan bukan tempat ibadah. Kuburan bukan tempat baca Quran, berzikir. Kuburan adalah dilarang untuk menjadikan sholat di dalamnya. Wa rawa Muslimun fi sahihihi min hadisi Abi Hurairah radhiyallahu an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la taj'alu buyutakum maqabir. Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, janganlah jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan-kuburan. Ini kaitannya, Pak. Ya, janganlah jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan-kuburan. Artinya yang tidak dibacai, yang tidak disolati. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW bersabda lanjutannya, "Fa inna syaitana yafirru minal baiti alladhi yusma'u suratul Baqarah tuqra'u fihi." Karena syaitan lari dari rumah yang didengar padanya surat Al-Baqarah dibaca di dalamnya. Ya. Jadi banyak-banyak dibacai surat Al-Baqarah rumahnya agar dijauhkan dari syaitan yang ada di dalamnya. Dan ini menunjukkan bahwa kuburan tidak bukan tempat Quran. Karena Nabi di awal mengatakan, jangan jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Ya, kemudian beliau mengatakan fa itu adalah litarahi. Kemudian ya, karena sesungguhnya syaitan lari kabur dari rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Jadi riwayat Imam Muslim, ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi hadis-hadis seperti ini satu dan lainnya berkaitan. Dan sekali lagi, di kuburan bukan tempat baca Quran. Maka sadarlah wahai kaum muslim. Ini hadis Nabi kita. Ya. Kita mau mengikuti yang mana? Apakah hadis Rasul yang sahih riwayat Imam Muslim, atau hanya sebatas perkataan-perkataan orang-orang yang dianggap sebagai alim, sebagai kiai, atau yang semisalnya, yang tidak ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah. Ya, bahkan kadang-kadang lebih semangat baca Quran di kuburan dibandingkan di rumah. Lebih bisa menangis baca Quran di kuburan dibandingkan di rumah. Ya, ini terbalik. Dan ini salah satu contoh terbalik. Mementingkan sesuatu yang tidak penting. Nah. Wafi sunani Abi Dawuda wa ghairihi bi isnadin hasan. Dalam sunan Abu Dawud dan selainnya dengan sanad yang hasan, min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu qal. Dari hadith Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taj'alu buyutakum kubura. Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan-kuburan. Wala taj'alu qabri 'idan, dan jangan jadikan kuburanku sebagai 'id, sebagai perayaan. Apa maksudnya? Jangan jadikan kuburan Nabi sebagai perayaan. Jadi kalau kita berkunjung ke Masjid Nabawi, di samping Masjid Nabawi itu ada kuburan Rasulullah, maka tidak boleh kita mendatangi kuburan tersebut dalam bentuk diulang-ulang. Misalkan, orang kan kalau kesana, kita punya jatah waktu, kadang-kadang 3 hari, 4 hari, 6 hari, sesuai dengan jadwal travel yang kita ikuti. Nah, kemudian karena merasa ini di Banjarmasin tidak memiliki seperti itu kesempatannya, maka setiap habis sholat ziarah kubur Nabi, setiap habis sholat ziarah kubur Nabi. Ini yang menjadikan namanya aid, nggak boleh itu. Ya, kalau kita baru datang pertama kali, sholat yang kita tuju adalah Masjid Nabawi, kemudian kalau ada kesempatan berziarah ke kuburan Nabi, maka itu baru boleh. Adapun setiap sesudah itu, setiap kali sholat kita harus berziarah, ini namanya menjadikan na'id, menjadikan kuburan Nabi sebagai perayaan. Perayaan. Aid itu artinya sesuatu yang diulang-ulang dalam waktu yang tertentu, dengan tempat yang tertentu, atau sebab tertentu. Nah, ini dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasallu alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Salatlah kalian atasku, artinya bacalah salawat atasku. Karena salawat kalian akan disampaikan kepadaku dimanapun kalian berada. Nah, ini solusinya. Solusi yang diberikan oleh Rasulullah. Jangan menjadikan kuburan Rasulullah sebagai sesuatu yang diulang-ulang. Dan saya ingat, insyaallah ta'ala, kalau tidak ada perubahan, kami berlima bersepakat akan mengadakan umroh. Saya, Ustaz Khairullah, Ustaz Hasbi, Febri, Aiman, bersepakat untuk berumroh. Jadi mun kada umpat pian sorongan di Banjar. Ya. Kira-kira bulan Januari ini insyaallah taala. Target kita sewa pesawat, satu pesawat kita sewa orang Banjar seberataan. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan baik-baik. Fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Caranya, kalau kita tidak bisa berziarah ke kuburan Rasulullah, maka apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan adalah bersolawat atas Rasulullah. Nah, di sini kita ambil pelajaran. Solawat itu mengobati rasa rindu bertemu dengan Rasulullah. Dan sholawat tanda bukti cinta kita kepada Rasulullah. Karena ada pepatah Arab mengatakan, man ahabba syai'an aktsara min dzikri. Barang siapa yang menyukai sesuatu, dia sering nyebut-nyebutnya. Siapa yang cinta kepada sesuatu, dia sering menyebut-nyebut. Misalkan si fulan, seorang suami cinta kepada istrinya, sering disebut di mana-mana. Ini bukti dia memang benar-benar cinta. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga salawat adalah obat rindu kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan. Qala Syekhul Islam Abu Al-Abbas Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala fi bayani makna qaulih. Oleh karena Syekhul Islam Abu Al-Abbas Ibnu Taimiyah, beliau ini adalah seorang ulama dari negeri Damaskus, Syria, yang hidup pada abad ke-8 Hijriah. Sekarang kita pada 1436, abad ke-15, berarti 700 tahun yang lalu beliau hidup. Dan beliau seorang yang mendapat gelar Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, mendapat gelar Syekhul Islam artinya syekhnya kaum muslim. Ini gelar utama. Syekhul Islam Abu Al-Abbas Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, tatkala menjelaskan tentang makna sabdanya, La taj'alu buyutakum kubura. Jangan jadikan rumah-rumah kalian sebagai kubur. Qala ay la tu'attiluha 'anil salati fiha wad-du'a'i wal-qira'ati fatakunu bimanzilatil qubur. Jangan kosongkan ia dari salat, doa dan baca Quran. Maka akan agar tidak seperti kubur. Nah, ini ya. Mulai sekarang introspeksi rumah kita. Apakah sering disolati? Apakah sering dibacai Al-Quran? Sering kita berdoa di dalamnya atau tidak? Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, فَأَمَرَ بِتَحَرِّ الْعِبَادَةِ فِي الْبُيُوتِ. Maka diperintahkan mengerjakan ibadah di rumah. Ini kurang. Kurang terjemahannya. Maka diperintahkan untuk sangat memperhatikan. Ya, maka diperintahkan untuk sangat memperhatikan mengerjakan ibadah di rumah. Kurang itu. Sangat memperhatikannya kurang. Untuk mengerjakan ibadah di rumah. Wa naha an taharriha 'indal qubur. Dan dilarang sangat memperhatikannya. Ini juga kurang. Dilarang sangat memperhatikan mengerjakannya di kubur. Aksu ma yaf'aluhul musyrikun minan nasara. Berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Yahudi dan Nasrani. Wa man tashabbaha bihim. Serta orang-orang yang meniru mereka. Ini juga keliru terjemahannya. Ya, berbeda dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik dari kaum Nasrani. Begitu, Yahudinya enggak ada. Yahudinya enggak ada itu. Ya. Berbeda dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik dari kaum Nasrani. Ya. Dan orang-orang yang meniru-niru mereka. Intaha kalamuhu rahimahullah. Demikianlah perkataan beliau. Ini menunjukkan membaca Al-Quran di kuburan itu menyerupai kaum Nasrani. Beribadah di kuburan menyerupai kaum Nasrani. Maka hati-hati ya para ikhwah sekalian. Terimalah nasihat ini dengan ikhlas. Bahwa tidak ada kata ibadah dalam kubur. Bahkan para ulama mengatakan di antaranya perkataan Ibnu Taimiyah. La yastami'u fil Islam qabrun wa masjidun. Tidak terkumpul dalam Islam kuburan dan masjid. Itu tidak mungkin berdasarkan hadis-hadis. Ya, apa yang dikerjakan di kuburan tidak mungkin dikerjakan di masjid. Apa yang dikerjakan di masjid tidak mungkin dikerjakan di kuburan. Itu sudah, terima aja udah. Ya, tangguk bulat-bulat jadi orang Banjar. Ya, jangan ngalih-ngalih lagi. Susah sekali. Kenapa susah menerima nasihat ini? Hadisnya jelas, saya heran kadang-kadang mengakui kesalahan yang jelas-jelas dia salah. Itu kenapa sebagian orang susah? Ya sudah, kalau salah sudah diam aja. Seperti misalkan seorang suami dinasihati oleh istri, kalau seandainya salah ya sudah diam, salah. Jangan memamai-mamai. Mentang-mentang yang memamainya, yang menasihatinya adalah istri. Sudah salah, selesai. Ya, itu lebih jentel, lebih laki-laki daripada mengelak kesana kemari. Ini biasanya penyakit orang-orang yang mempunyai kedudukan di atas dinasihati bawahannya. Nah, ini paling susah. Dan itu dosa besar. Allah berfirman, wa idza qila lahu ittaqillah akhadhathu al-izzatu bil ithm fahasbuhu jahannam. Jika dikatakan kepada dia, wahai fulan, takut engkau kepada Allah, ini dosa, ini enggak boleh, ini salah pian, maka timbul rasa sombong di dalam dirinya untuk melakukan dosa, maka tempatnya paling pantas neraka jahannam. Definisi dosa besar adalah dosa yang diancam dengan neraka. Maka ulun pribadi paling tidak suka berhadapan dengan orang ngeyel. Dan itu mengkonsekuensikan kalau ulun salah harus menerima langsung, inggih ulun salah, mohon maaf, selesai. Tetapi kalau seandainya, ya, kebalikan dari itu, ini sifatnya, kalau boleh bercerita sifat pribadi, kebalikan dari itu, kalau seandainya saya tidak salah, disalahkan, wah, itu akan meledak-ledak. Nah ini, ya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, hati-hati sifat yang seperti, maka masalah, baca Quran di kuburan, baca Yasin di kuburan, sholat di kuburan, berdoa di kuburan, berzikir di kuburan, cukuplah. Tidak ada dalil, Anda gak ada dalil ya akhi. Artinya, saya gimana lagi? Ya akhi, saya cinta kepada engkau, saya sayang kepada engkau, makanya kita nasihati. Kalau seandainya tidak cinta, tidak sayang, tidak membenci, dibiarin aja dalam kesesatan. Ya akhi, enggak ada dalil. Kalau sudah tidak ada dalil, mau beramal dengan apa? Ya, kenapa susah sekali menerimanya? Nah, tapi kembali lagi, itulah bid'ah. Bid'ah itu sulit untuk dirubah. Kenapa? Karena orang yang mengerjakan perbuatan bidah kadang-kadang dia mengira sedang beribadah. Aku bebuihan berzikir dikatakan bidah lah. Bebuihan muntung berzikir dikatakan melakukan perbuatan bidah. Nang di tangan itu nang lagi main judi, main minum khamer. Maka jawabannya mudah. Itu kita tangati juga, pian kita tangati juga. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, sifat orang beriman itu lapang dada, hatinya bersih. Itu ciri karakteristik orang beriman. Dinasehatin, terima. Ya. Kalau seandainya memang dia tidak salah, dia langsung ngomong. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankar." Artinya, mana bukti bagi yang menuduh? Dan sumpah kalau dia tidak melakukannya. Dia kalau ingin mengingkari, dia bersumpah. Demi Allah, saya tidak melakukan itu. Selesai sudah urusan. Agama Islam itu mudah. Sifat-sifat yang dianjurkan oleh Islam pun mudah. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, kita lanjutkan. Walamma kana al-qalbu bihadhihi al-mathabati yusafu bil hayati wa dhidduha inqasamatil qulubu bihasabi dhalika ila thalathati aqtam. Oleh karena hati pada posisi seperti ini diberi sifat kehidupan dan lawannya, maksudnya hati itu kalau berzikir dia hidup, kalau tidak berzikir dia mati. Maka berdasarkan hal itu hati dibagi kepada tiga bagian. Sebelum saya lanjutkan, sedikit menyimpang tentang masalah lekas-lekas mengakui kesalahan. Itu sangat manfaat untuk kehidupan di keluarga. Suami, istri, lekas-lekas mengakui kesalahan. Ya. Dan kemudian lapang dada, jangan mendendam. Hati-hati menikam salah aku. Ini apalagi antara suami istri. Sering sekali, jangan seperti itu para ikhwah sekalian. Kalau seandainya suami salah, ya sudah, terima kesalahan suami. Anda salah wahai suami, dan menerima kesalahan itu tidak menurunkan Anda sebagai pemimpin keluarga. Bahkan istri kita semakin respect kepada kita. Itulah kesalahan saya, dan saya bertekad tidak akan melakukan kesalahan itu lagi. Semestinya seperti itu. Ya, jangan selalu ikam salah, aku bujur. Dunia terbalik kah kayak itu? Nah, ini biasanya ada pada laki-laki. Betul apa betul bu? No, masya Allah. Salah menakoni ulun bujur apa bujur pak? Ya, ini pada ikhwan yang ditakoni langsung memakan anunya. Baik, bapak, ibu, saudara, saudari. Jadi seperti itu. Lihat Rasulullah subhanallah. itu potret suami teladan memang, ya. Istrinya yang salah, beliau mencarikan alasan. Mana ada suami seperti itu? Istrinya yang salah, beliau mencarikan alasan agar istrinya tidak disalahkan orang. Dan yang salah itu istrinya berlaku salah kepada beliau. Ingat cerita Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan makanan, ada pembantu membawa makanan di piring ada makanan. Sedangkan itu gilirannya Aisyah. Kalau menurut orang yang sedang digilir itu menghina beliau, menunjukkan bahwasanya saya ini nilainya apa? Masa giliran saya dapat dari orang lain? Kirain saya nggak bisa ngurus atau gimana? Nah, itu maksudnya. Aisyah pun marah, dijatuhlah piring tersebut karena tangan Aisyah, kemudian kuenya kesana kemari, radhiyallahu anha. Dan itu manusiawi. Itu manusia, bahkan itu menunjukkan rasa cinta kepada suami. Kemudian setelah itu, para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngapain? Coba kalau ada istri kita seperti itu, bagaimana kita orang biasa? Mungkin sudah habis-habisan dimaki. Dan itu di hadapan para sahabat. Beliau mencari alasan agar Aisyah dimaafkan oleh para sahabat. Itu kan jelek. Nanti dilihat oleh sahabat yang lain, beginikah istri Rasulullah akhlaknya? Maka Nabi mencarikan alasan. Gharat ummukum. Artinya, ibu kalian sedang cemburu, mohon dimaklumi. Subhanallah. Ya kan? Begitu semestinya seorang suami. Ya. Dan saya nasihatkan, semakin jenggot sudah dipakai, semakin akhlaknya tambah baik lawan keluarga, terutama yang mengawani kita, hujan, panas, sedih, senang, ya, dari mulai kepala kita berkepala 2 sampai sekarang berkepala 5, berkepala 6, jauh tuh Pak, 2, 3, 4, 5, 6. Banyak kepalanya sudah, ya, mereka tetap sabar dengan kesabaran kita, dengan kelakuan kita. Itu yang semestinya kalau sudah mengaji lebih mencontoh Rasulullah. Jangan cuma bajunya saja, jangan cuma jenggotnya saja, jangan cuma pecinya saja, ya, seperti itu. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, cukup kiranya tiga hati akan kita baca insyaallah taala pada kesempatan yang lain. Wa sallallahu ala nabi. Oh, tapi sedikit lagi, ya, lanjutkan, kita lanjutkan, ya, gimana, lanjutkan apa pertanyaan, lanjutkan biar nanti minggu depan masuk kepada atau pas waktu membaca ini masuk kepada bab yang selanjutnya. Kita lanjutkan. Al-awwal, al-qalbus salim. Hati itu ada 3 macam. Hati yang selamat. Wa huwa alladhi salima min an yakuna li ghairillah fihi syirkun biwajhin ma. Ia adalah hati yang selamat dari mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan selainnya dalam bentuk apapun. Ya, dalam bentuk apapun. Bal qad khalusat ubudiyatuhu lillahi ta'ala iradatan wa mahabbatan wa tawakkulan wa inabatan wa ikhbatan wa khasyatan wa raja'an. Artinya, bahkan peribadatannya telah murni kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam bentuk keinginan, kecintaan, tawakal, taubat, ketundukan, takut dan harap. Ini jenis-jenis ibadah hati. Ya, jenis-jenis ibadah hati harus benar-benar murni hanya karena Allah. Kemudian, wa khulusa amaluhu lillah. Demikian juga amalnya telah ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Fa in ahabba ahabba fillah. Apabila mencintai maka dia mencintai karena Allah. wa in abghadha abghadha fillah. Apabila dia benci maka dia membenci karena Allah. Wa in a'ta a'ta lillah. Apabila ia memberi maka memberi karena Allah. Wa in mana'a mana'a lillah. Apabila mencegah maka dia mencegah karena Allah. Ini lihat subhanallah. Ya, semuanya karena Allah. Begitulah orang yang ikhlas. Murni hanya karena Allah. Dan ini susah memang. Sulit. Paling sulit. Karena manusia itu dia ditabiatkan untuk menginginkan atau untuk mengukur dengan mata yang dia lihat. Saya akan percaya kalau dilihat oleh mata saya, itu manusia. Kalau yang tidak dilihat oleh mata saya hanya diyakini dengan hati, masih. Nah, ikhlas itu tidak dilihat hasilnya oleh mata kasat. Ya, bantu orang, nolong orang, beribadah yang baik kepada Allah tidak dilihat hasilnya dengan mata kasat. Itu yang menjadikan orang sulit ikhlas. Dia percaya dengan mata kasatnya. Dapat pujian, dapat sanjungan, orang tahu amalnya, dan semisalnya. Ini para ikhwan yang dirahmati. Dan itulah susahnya ikhlas. Tetapi dia tidak mustahil. Wa yakunul hakimu alaih fi umurihi kulliha huwa ma ja'a bihi rasulullah. Nah ingat, hati yang selamat ini juga poin yang kedua, yaitu pemutus baginya dalam segala urusannya adalah apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hati yang selamat. Jadi sering kalau kita dapatkan permasalahan, permasalahan agamakah, permasalahan muamalah, kembalikan kepada keputusan Rasulullah. Itu tanda hati selamat. Ya, tanda hati selamat. Kemarin ulun ditanya, Ustaz, ada seorang suami istri, suaminya tidak becus ngurus istrinya, akhirnya istrinya nyeleweng. Sampai berzina, sampai hamil, sampai melahirkan. Kemudian tetap sang suami tidak mau menceraikan istrinya. Sang istri sudah tidak cinta lagi kepada suaminya, cinta kepada laki-laki yang menzinahinya. Maka bagaimana? Maka saya bilang, kembalikan kepada ilmu. Kembalikan kepada ilmu. Sang suami yang sah berhak memiliki anak itu. Meskipun secara genetik dia bukan anak darinya. Meskipun misalkan abahnya ya kulitnya putih, anaknya putih tuha. Karena berzina dengan orang yang putih tuha misalkan. Ya, maka tetap ini si bapak yang suami sah tetap boleh mengakui ini anak saya. Kalau bercerai dia berhak untuk meminta itu anak saya. Nah, sang istri yang berzina ini tidak bisa mengelak. Itu hukum Allah. Al-waladu lil firash walil ahiri al-hijz. Anak dimiliki oleh yang memiliki ranjang. Dan begitulah buruknya berzina. Ditanya lagi, kalau seandainya ingin menikah, dia perempuan, ingin menikah, siapa walinya? Wali hakim. Tidak ada walinya. Kalau seandainya memang sudah dicerai, tidak bisa, dan dinyatakan itu anak zina, maka tidak ada wali. Wali hakim. Malu dong Ustaz. Begitulah zina. Ya. Ini para ikhwan sekalian dirahmati. Jadi kembalikan, maksud saya bercerita ini, apapun masalah yang dihadapi, jika hati kita bersih, kembalikan kepada sunnah Rasul. Bukti hati bersih selalu tunduk patuh kepada keputusan Rasulullah, syariat Islam. Al-thani, diddu hadha wahual qalbul mayyit. Hati yang kedua, yaitu lawan dari hati ini, yaitu hati yang mati. Alladzi la hayata bihi fa huwa la ya'rifu rabbahu wa la ya'budu. Subhanallah. Na'udzubillah. Tidak ada kehidupan baginya. Ia tidak mengetahui Rabbnya, tidak menyembahnya. Ini hati yang susah. Kalau seperti ini punya hati, tidak mengenal Rabbnya, ya, tidak menyembah. Dan ini selalu berkaitan, yang tidak mengenal Allah tidak akan menyembah Allah. Ya. Wala yamtathilu amrahu wala yaf'alu ma yuhibbuhu wa yardah. Artinya tidak menyembahnya, tidak melaksanakan perintahnya, dan tidak melakukan apa yang telah Allah sukai dan ridhai. Bal huwa waqifun ma'a syahawatihi wa ladzatihi. Bahkan ia berdiri bersama syahwat dan kelezatannya. Ini hati ini, hati yang mati. Walau kana fiha suqtu rabbihi wa ghadabuhu fahuwa muta'abbidun li ghairillah hubban wa khaufan wa raja'an wa ridan wa suqtan wa ta'ziman wa dhullan. Artinya, meski di dalamnya terdapat kemungkaran dan kemarahan Rabbnya, ini hati yang mati tidak peduli dengan dosa. Maka Pak, cross check hati kita, kapan kita tidak peduli dengan maksiat, maka itu tanda hati mati. Tanda hati mati orang yang tidak peduli dengan maksiat. Ah, sedikit aja. Ah, begini. Ah, sudah begini. Ini tanda hati yang mati. Tidak peduli dengan maksiat. Dia beribadah kepada Allah, kepada selain Allah. Baik dalam kecintaan, takut, harap, ridha, marah, pengagungan, dan kerendahan. Dan dari penjelasan ini kita bisa ambil pelajaran juga bahwa hati yang mati contohnya orang yang mensyirikkan Allah. Ya, hati yang mati contohnya orang yang mensyirikkan Allah. Syekh kemudian menyebutkan, in ahabba ahabba li hawah. Jika ia mencintai, maka dia mencintai karena hawa nafsunya, bukan karena Allah. Kemudian, wa in abghadha abghadha li hawahu. Artinya, dan jika dia membenci, maka dia membenci karena hawa nafsunya. Wa in a'ta a'ta li hawahu. Jika dia memberi, maka dia memberi karena hawa nafsunya, bukan karena Allah. Wa in mana'a mana'a li hawa. Jika dia mencegah, maka dia mencegah karena hawa nafsunya. Fahuwa atharu indahu wa ahabbu ilaihi min ridha maula. Artinya, hawa nafsu lebih utama baginya dan lebih dia cintai daripada keridhaan penciptanya. Fal hawa imamuh. Hawa nafsu adalah imamnya, yang dijadikan selalu panutan hawa nafsunya. Ini orang yang mati hatinya. Syahwat adalah pemimpinnya. Wasyahwatu qa'idu wal jahlu sa'iqu wal ghaflatu markabahu. Kebodohan adalah penuntunnya, kelalaian adalah hewan tunggangannya. Ini hati yang berbalik daripada hati yang pertama. Hati yang ketiga, al-thalithu qalbun lahu hayatun wa bihi illah. Hati yang hidup tapi ada penyakit. Ya. Falahu maddatani tumidduhu hadhihi marratan wa hadhihi tumidduhu ukhra. Dia memiliki dua kekuatan, ya. Terkadang ditunjang oleh satu kekuatan dan pada kali lainnya ditunjang oleh kekuatan yang lain. Artinya kadang hatinya hidup, kadang hatinya mati. Kemudian, ia akan mengikuti kekuatan yang lebih unggul di antara keduanya. وَهُوَ لَمَّا غَلَبَ عَلَيْهِ مِنْهُمَا فَفِيهِ مِنْ مَحَبَّةِ اللَّهِ تَعَالَى وَالْإِيمَانِ بِهِ وَالْإِخْلَاصِ لَهُ وَتَوَكُّلِ عَلَيْهِ مَا هُوَ مَادَةُ حَيَاتِهِ. Ia akan mengikuti kekuatan yang lebih unggul di antara keduanya. Di dalamnya terdapat kecintaan kepada Allah, keimanan kepadanya, keikhlasan baginya, dan tawakal atasnya, yang merupakan sumber kehidupannya. Wa fihi min mahabbati syahwat. Tapi, namun, di dalamnya terdapat pula kecintaan terhadap syahwat. Nah, kebanyakan manusia ini, Pak, belang. Hatinya belang. Tidak ada yang terlalu hidup atau yang mati sekalian. Itu jarang, tapi belang. Ya. Ini yang hati yang ketiga. Wa itharuha wal hirsu ala tahsiliha. Pengutamaannya, ambisi mendapatkannya. Wa minal hasadi wal kibri wal ujubi wa hubbil ulu ma huwa madatu halaki wa atabih. Artinya, ambisi mendapatkannya, kedengkian, kesombongan, bangga, dan cinta kedudukan yang merupakan sumber kebinasaan dan kehancurannya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Maka perhatikan baik-baik. Kemudian Syekh mengatakan, fal qalbul awwal hayyun mukhbitun layyin. Hati yang pertama adalah hati yang hidup, tunduk dan lembut. Ini hati orang-orang yang beriman, yang mentauhidkan Allah. Ya. Wathani yabisun mayyit. Hati kedua adalah hati yang kering dan mati. Hati yang mensyirikkan Allah. Kenapa disebut hati mati? Karena tidak ada tujuan yang dia capai. Hati yang beriman, yang tidak mensyirikkan Allah, kenapa disebut hati yang hidup, yang tumbuh, berkembang? Karena dia ingin menggapai surga yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya hatinya terus berkembang. Wa ala hadza wa tsalitsu maridun fa imma ila salama adna wa imma ila al-atabi adna. Yang ketiga, hati yang ketiga adalah hati yang sakit. Terkadang ia lebih dekat kepada keselamatan, terkadang lebih dekat pula kepada kebinasaan. Wa ala hadza fa innal qalba likai tabqa lahu hayatuhu wa tazulu anhu ghaflatuhu wa tatimmu lahu istiqamatuhu muhtajun ila ma yuhfadhu alaihi quwwatuh. Ma yuhfadhu alaihi quwwatuhu wa huwa al-iman wa awradu at-ta'at wal muhafadhatu ala dzikrillah. Atas dasar ini, agar hati tetap dalam kehidupannya dan hilang dari kelalaiannya serta kesempurna baginya keistiqomahan, maka ia butuh kepada apa yang memelihara kekuatannya, yaitu iman, wirid-wirid ketaatan, menjaga zikir kepada Allah. Jadi zikir itu yang menerangi hati sehingga dia hidup. Nah, itulah bahayanya orang yang lalai dari zikir kepada Allah, hatinya akan redup sampai mati sekalian. Wal bu'du an kulli ma yaskhutuhu tabaraka wa ta'ala, dan menjauhi semua yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala sa'adata lil qalbi wala ladzah wala na'ima wala salaha illa bi an yakuna Allah wahdahu ilahu wa fatirahu wa ma'budahu wa ghayata matlubih. Tidak ada kebahagiaan bagi hati, tidak ada kelezatan, tidak ada kenikmatan, tidak ada kebaikan kecuali dengan menjadikan Allah semata sebagai sembahannya, penciptanya yang ia ibadahi dan puncak tujuannya. Maka Pak, mungkin dari semua penjelasan Syekh di sini bisa diambil, ikhlaskan niat, hati kita akan terang benderang. Orang yang niatnya ikhlas, hatinya akan hidup terang benderang. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di barisan terakhir, wa ahabba ilaihi min kulli ma siwa, fa bi hadza takunu najatul qalbi minal ghaflah wa salamati minal halakah, wa bi hadza tusri fihi al hayah wa tawfiqu bi yadillahi wahda. Dengan ini tercapailah keselamatan hati dari kelalaian dan keselamatannya dari kebinasaan. Dengan ini pula akan mengalir padanya kehidupan. Semoga Allah memberi taufik, karena seluruhnya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, adab yang ke-8 selesai. Inti dari adab ini adalah jangan pernah lalai berzikir Allah kalau seandainya tidak ingin dikatakan orang mati, kalau seandainya tidak ingin dikatakan hatinya mati. Wallahu a'lam. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita mulai kepada praktek-praktek zikir. Adab-adab berzikir itu bagaimana? Mudah-mudahan kita bisa praktekkan. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhal. Ada yang bertanya? Nah, ya Ustaz, dari BBM, dari Umu Sabrina. Afan Ustaz, ana mau tanya yang kemarin tentang berdoa menengadahkan tangan setelah sholat. Ana baru kenal sunnah 1 tahun. Ada masukan katanya berdoa menengadahkan wajib. Iya, kalau dikatakan tidak wajib, iya, tidak wajib. Tetapi adab berdoa itu menadah kedua tangan. Cuma apakah setiap selesai sholat fardu atau sholat sunnah menadah kedua tangan? Tidak juga. Kapan kita ingin berdoa, kita angkat tangan. Ya. Kapan kita ingin berdoa, kita angkat tangan. Jadi, kalau ada orang yang berdoa setelah sholat fardu, setelah sholat sunnah, menadah kedua tangan, maka kita gak bisa menegur dia. Eh, perbuatan kamu itu salah. Salahnya apa? Tidak ada doa setelah sholat. Nah, ini yang patut kita cermati, bukan tidak ada doa. Mengharuskan, melazimkan doa setelah sholat itu tidak ada. Adapun jika orang ingin berdoa setelah sholat, maka tafadhal, silahkan. Tidak ada yang melarang. Nah, itu dia. Jadi intinya berdoa kapan saja, dan salah satu adab berdoa adalah mengangkat kedua tangan. Yang tidak diperbolehkan adalah melazimkan sesuatu yang belum pernah dilazimkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Barakallahu fiik. Ini fiikum barakallahu. Berkaitan dengan ucapan Ibnu Taimiyah berkaitan yang di ujungnya, beliau mengatakan jangan jadikan rumah-rumah kamu sebagai kubur, yaitu jangan kosongkan ia dari sholat, doa, dan membaca Al-Quran. Nah, yang kita pertanyakan, bukankah kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW bila kita masuk ke dalam makbar atau kubur, kita juga mendoakan para penghuni kubur? Bagaimana mengkaitkan hal demikian? Maksudnya. Bagus pertanyaannya. Maka jawabannya, hadis Nabi satu dengan yang lainnya tidak akan bertentangan. Itu harus kita yakini dulu sebagai sebuah sandaran atas jawaban ini. Tidak mungkin syariat Allah yang Maha Hakim akan kontradiksi, bertentangan satu dengan yang lainnya. Ketika Rasulullah mencontohkan zikir dan doa, bacaan berziarah kubur, assalamualaikum ya ahlal diyar minal muslimin wal muslimat wa inna insyaallah bikum lalahikun nas'alullah lana walakumul afiyah, itu doa dan itu bacaan doa tatkala kita menziarahi kubur. Baik, lalu bagaimana ketika kita mendapati hadis larangan untuk menjadikan rumah sebagai kuburan, tetapi jadikanlah rumah itu penuh dengan ibadah, baca Quran, sholat, berdoa. Nah, titik beratnya pada mengkhususkan ibadah, bukan pada doanya. Mengkhususkan ibadah. Ibadah-ibadah yang aturan dikerjakan di rumah tidak boleh dikerjakan di kubur. Itu dia. Adapun doa, maka itu bacaan untuk kita berziarah kubur. Nah. Ada yang lain? Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa agendakan, luangkan waktu, ajak sanak kerabat untuk mengikuti kajian umum Islam Tabligh Akbar di Masjid Imam Syafi'i, dan walhamdulillah semua takmir-takmir majlis taklim bersedia untuk diadakan semua kegiatan kedatangan Ustadz Abu Haidar Hafizahullah di Masjid Imam Syafi'i ini. Jadi mulai beliau datang sampai beliau selesai, semua kegiatannya ada di Masjid Imam Syafi'i. Dan saya ucapkan jazakumullahu khairan atas kelapangan hatinya kepada pemilik-pemilik majlis taklim di Banjarmasin. Mudah-mudahan ini sebagai sebuah terobosan baru untuk memakmurkan lagi lebih Masjid Imam Syafi'i. Ya. Saya berhayal kalau lapangan kita di belakang, kalau kita lagi tabligh akbar, penuh. Ini kan luar biasa. Dan saya berhayal Ustadz Hakim datang ke sini. Ya, mudah-mudahan itu bisa terlaksana. Wa sallallahu nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.